Tidak ada keberhasilan saya yang nanti tidak diperuntukkan bagi istri dan anak-anak dan diteruskan ke cucu-cucu. Coba, kalau orang tua, anak melihat orang tua itu ikhlas bekerja untuk anak-anaknya, didukung, suami juga. Nah, masalahnya suami itu jarang cepat dewasa. Laki-laki itu sulit dewasa. Dia tuh ranjang dirapikan, loncat-loncat lagi di situ. Iya loh, so berlakulah lebih dewasa. Kadang-kadang suami tidak hati-hati sehingga istrinya belajar untuk mengabaikan pendapat. Suaminya sering punya rencana, sering berubah, sering batal. Coba. Nah, diperparah kalau istrinya adalah tipe wanita yang memang tidak bisa menghormati pria. Dan itu ada. Gitu. Super sekali, Pak Mario, terima kasih tipsnya, Pak. Kita harus break dulu sejenak, Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana, tetap bersama kami hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Pemirsa, dimanapun Anda berada, malam ini kita bicara mengenai kekasih bermasa depan lemah, Pak Mario. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada penempatan porsi kecerdasan yang tepat agar kita bisa menjadi kekasih bermasa depan kuat? Apakah kepandaian ada hubungannya dengan keberhasilan? Betul. Menurut sahabat-sahabat saya, ada hubungannya? Nah, ada tiga macam kepandaian, ada tiga macam akibat yang menjadikan kita disebut pandai. Yuk, Mas Roy, tolong ditampilkan. Ini tiga akibat yang penting. Saya cepatkan ya. Silakan, Pak. Yang pertama adalah akibat kecerdasan. Konon ibu yang minum sarang burung saat hamil, anaknya cerdas. Ibu saya dulu juga mencoba, tapi keliru bihun. Oke? <Okay? laughs> Makanya jadinya anaknya seperti ini. Kita dilahirkan cerdas atau tidak? Tidak bisa negosiasi. Yang cerdas hebat. Yang tidak, tunggu yang kedua. Akibat belajar, yaitu kepandaian, yang ini, cerdas akan dikalahkan oleh orang biasa yang ikhlas belajar. Orang cerdas akan dikalahkan orang biasa yang ikhlas belajar, karena kualitas kedua itu pandai, dan itu karena belajar. Yang ketiga adalah akibat pengalaman, yaitu kebijakan. Kecerdasan, kepandaian, kebijakan. Orang yang berguru kepada pengalaman akan memimpin orang yang cerdas dan pandai. Adik-adik dan anak-anak saya, hormati orang tua. Mereka itu sudah pengalaman, hormati guru. Percaya saja, tidak ada niat mereka merugikan kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon yang sudah menghubungi kita. Selamat malam dengan Bapak atau Ibu siapa berada di mana? Malam, Bapak. Malam, Pak. Dengan Pak siapa berada di mana, Pak? Rizal dari Bekasi, Pak. Silakan, Pak. Yes, silakan, Pak Mario. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Pak Mario. Saya sudah beberapa tahun belakang ini ngikut program Pak Mario. Cuman saya ikuti yang saya terapkan ilmu-ilmu Pak Mario itu saya ke kolega saya, relasi saya gitu. Udah banyak berhasil, Pak Mario. Tapi diri saya sendiri... Dilihat teman-teman, dilihat gitu. Kok orang tunjukin berhasil, kamu sendiri bagaimana gitu. Jadi apakah salah saya pemberi melakukan begitu? Terima kasih pemberi.